بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وآله الكرام، ورضي الله عن صحبه الأعلام. أيها المسلمون عباد الله، وهي أمة إسلام همبا الله سبحانه وتعالى، رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kembali kita bertemu dan bersua di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya adalah nikmat dan karunia dari Allah, dan sudah seharusnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karenanya. Wa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kembali kita akan lanjutkan penjelasan di dalam kitab Syarhu As-Sunnah Al-Barbahari rahmatullahi alaih milik Al-Imam Al-Barbahari, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Masih di dalam penjelasan yang dikutip oleh Al-Imam Barbahari rahimahullah tentang perkataan Al-Imam Abu Ali Al-Fudail Ibn Iyad rahmatullahi alaihima, semoga Allah merahmati keduanya. Qauluhu wa man a'rada bi wajhihi an sahibi bid'atin mala Allahu qalbahu imanan. Beliau menyebutkan bahwa barang siapa berpaling dari ahli bid'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Li'anna hadha minal bara', karena sesungguhnya hal ini termasuk al-bara', sikap berlepas diri. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, al-bid'atu, bid'ah itu adalah mengada-adakan suatu urusan di dalam agama yang bukan darinya, yang bukan dari agama, ala sabili taqarrubi ila Allah azza wa jal, untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal, untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan suatu urusan di dalam urusan kami ini yang bukan darinya, maka urusan itu tertolak. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebagian riwayat, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan atau perbuatan yang amalan atau perbuatan itu bukan dari kami, maka amalan atau perbuatan itu tertolak. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa bisunnatil khulafai rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha, dan wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahnya para khalifah yang mendapat petunjuk sepeninggalku, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah, genggam sunnah itu, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsat al-umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Inna Allah ta'ala la yarda an yataqarraba ilayhi illa bima syara'a. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha untuk mendekat kepadanya kecuali dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, kecuali dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Karena sesungguhnya agama ini telah sempurna, agama Islam ini telah sempurna, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Al-Ma'idah ayat 3 ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah Allah subhanahu wa ta'ala cukupkan nikmatnya kepada kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam itu sebagai agama bagi kalian. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada tempat untuk menambah dan al-istihsanat, beranggapan bahwa ini baik, itu baik, iya, sehingga menambah-nambah dalam urusan agama. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, sungguh dia telah mencelah agama, bahwa agama itu kurang. Sungguh dia telah mencela agama bahwa agama itu kurang, dan dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dia melakukan perbuatan bid'ah, yang pertama dia mencela bahwa agama ini kurang, dia menuduh bahwa agama ini kurang. Ini yang pertama. Kemudian kedua, dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita telah menyebutkan tentang boikot, atau penjelasan boikot tentang ahlul bid'ah, yaitu tidak berteman dengan mereka, tidak duduk bersama mereka, tidak menziarahi mereka, tidak mengunjungi mereka, dan tidak belajar dari mereka. Bahkan disebutkan di dalam Majmu'ul Fatawa, sebutkan dalam Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, qaddasallahu ruhah wa nawwara dhariha, semoga Allah mensucikan ruhnya dan memberikan penerangan di kuburannya. Beliau menyebutkan jika seseorang menampakkan kemungkaran-kemungkaran, kejelekan-kejelekan dia tampakkan, maka dia wajib diingkari dengan terang-terangan. Maka wajib diingkari dengan terang-terangan. Dan tidak berdosa untuk menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Dan tidak berdosa untuk menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Dan dia wajib dihukum secara terang-terangan dengan perkara yang menghentikannya dari hal itu, dari kejelekan-kejelekan, kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan, dengan hajar atau pemboikotan atau yang lainnya. Maka kepadanya, yaitu kepada pelaku, kepada orang yang menampakkan kemungkaran-kemungkaran atau kejelekan-kejelekan, tidak diucapkan salam, dan salam darinya tidak dijawab. Iya, ini termasuk dalam pemboikotan. Termasuk dalam pemboikotan. Yang dia lah toyib termasuk dalam pemboikotan. Karena dia melakukan dan menampakkan kemungkaran-kemungkaran. Maka kepadanya tidak diucapkan salam, dan salam darinya tidak dijawab, dengan penjelasan jika pelaku hajar, pelaku boikot itu mampu melakukannya dengan tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Jika pelaku hajar atau pelaku boikot itu mampu melakukannya dengan tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dengan tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Di garis atas kalimat terakhir ini. Iya, dipahami dengan benar. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kalimat selanjutnya, qauluhu wa manin tahara sahiba bid'atin amanahu Allahu yawmal faza'i al-akbar wa manin tahara sahiba bid'atin amanahu Allahu yawmal faza'i al-akbar al-akbari. Barang siapa yang mengusir, barang siapa yang mengusir dan menghardik ahlul bid'ah, Allah akan menjadikan keimanan pada hari goncangan yang sangat dahsyat. Iya, saya ulangi ya. Barang siapa yang mengusir dan menghardik ahlul bid'ah, Allah akan menjadikan keimanan pada hari goncangan yang sangat dahsyat, hari kiamat. Barakallahu fik. Manin taharahu bil kalam, barang siapa yang mengusir dan menghardik ahlul bid'ah bil kalam, dengan ucapan. Iya, dengan ucapan. Wa ankara alaihi, dan mengingkari dirinya, mengingkari ahlul bid'ah. Fa inna Allah jalla wa ala yujawizi Toyib, fa inna Allah jalla wa ala yujazihi yawm al-qiyamati yawm al-faza'il akbari bil jazail hasani. Sungguhnya Allah jalla wa ala akan memberikan balasan kepadanya pada hari kiamat, di hari goncangan yang dahsyat, di hari goncangan yang sangat dahsyat, dengan balasan yang baik. Itu Allah jadikan perbuatan itu sebagai keimanan. Allah jadikan hal itu sebagai keimanan. Li'annahu ankaral munkara, karena dia telah mengingkari kemungkaran. Karena dia telah mengingkari kemungkaran, mengingkari kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wadhalika adhaful iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, suatu kejelekan, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya, dia rubah kemungkaran kejelekan itu dengan tangannya. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu, itu jika dia tidak mampu merubah dengan tangan, bilyade, dengan tangan, fabilisanihi, maka hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan lisannya. Maka hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati', dan jika dia tidak mampu merubah dengan lisan, dengan kata-kata yang baik, dengan nasihat, dia tidak mampu, fabiqalbih, maka hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Hendaknya dia ingkari kemungkaran atau kejelekan itu dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Fahadhal hadithu fihi, Maka hadis ini mengandung yang pertama, awalan wujubu ingkaril munkari ala kulli muslimin, wajib mengingkari kemungkaran bagi setiap muslim, wajib. Laki-laki wajib mengingkari kemungkaran, laki-laki dari umat Islam wajib baginya untuk mengingkari kemungkaran. Wanita, wanita dari umat Islam wajib baginya untuk mengingkari kemungkaran. Yang kedua, annal qiyama bi inkari yakunu bihasabil istita'ah. Sesungguhnya menegakkan suatu pengingkaran, hal itu sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan. Salisan, dan yang ketiga, annal istita'ata li inkaril munkari tatafawat. Sesungguhnya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Iya, bertingkat-tingkat. Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Ini tingkatan-tingkatan di dalam mengingkari kemungkaran. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, sebelum kita lanjutkan penjelasan tentang tiga poin yang merupakan kandungan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengingkari kemungkaran, biiznillah kan saya baca tahziran Syekhul Allamah Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala min Muhammad Al-Imam wa atba'ih, terhadap Muhammad Al-Imam dan pengikutnya, terhadap Muhammad Al-Imam dan pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi kulubihim al-imana wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Setelah beliau memulai mukaddimahnya, beliau membaca ayat di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ayat ini dibaca oleh Syekh Rabi hafizahallahu ta'ala ketika mentahzir Muhammad al-Imam dan para pengikutnya. Engkau tidak akan menjumpai kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah, mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayah, koma anak-anak, koma saudara-saudara, koma atau kerabat mereka. mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah menetapkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongannya, koma, dan dia akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian beliau menyebutkan hadhil ayatul azimatu lam yarfa' biha Muhammad al-Imam ra'san wa rawaha yuwali rawafid wa yakulu dinuna wa dinuhum wahidun wa ana uhadzir minal imami wa min atba'ihi wa man yasiru ala nahjihi wala yu'tamanuna ala shababil islam falyahzar as-salafiyun minhum ghayatal hadar hatta yatubu ila Allahi wa yu'linu bara'atahum minar rawafid wa yanzamu ila ahli sunnati wal jama'ati fi jihadir rawafid. Perhatikan barakallahu fik. Kemudian Syekh Rabi menyebutkan ayat yang agung ini sama sekali tidak diperdulikan oleh Muhammad al-Imam dan dia bersikap loyal terhadap orang-orang Syiah Rafidhah dan mengatakan agama kita dan agama mereka satu. Agama kita dan agama mereka sama. Agama kita dan agama Syiah itu sama. Ini perkataannya Muhammad al-Imam. Maka saya mentahzir Muhammad al-Imam dan para pengikutnya serta siapa saja yang sejalan dengan mereka, koma, dan mereka tidak bisa dipercaya. Dan mereka tidak bisa dipercaya, berbahaya untuk mendidik para pemuda Islam. Maka hendaknya salafiyun benar-benar mewaspadai mereka. Koma, sampai mereka bertaubat kepada Allah dan mengumumkan berlepas diri dari Rafidhah serta bergabung dengan Ahlu Sunnah dalam berjihad melawan Rafidhah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau tutup dengan kalimat itu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula penjelasan Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala yang sudah terjadi tahun lalu, tahun 1439 Hijriah. Sekarang kan tahun 1440 Hijriah. Tentang Duktur Muhammad bin Hadi. Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala, semoga Allah menjaganya. Beliau menyebutkan bahwa Muhammad Ibnu Hadi Ashad minal Haddadiyah wa minal Hajuri wal Ma'ribi wal Halabi wal Ruhaili wal ar'ur. Al-Syaikhul Allamah Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala berkata, Muhammad bin Hadi lebih parah dibandingkan kelompok Haddadiyah. Muhammad bin Hadi lebih parah dibandingkan Al-Hajuri. Muhammad bin Hadi Al-Hajuri, Yahya Al-Hajuri. Iya, Yahya Al-Hajuri. Muhammad bin Hadi lebih parah dibandingkan Al-Ma'ribi, Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dia orang Mesir tapi tinggalnya di Ma'rib sana. Muhammad bin Hadi lebih parah dibandingkan kelompok Al-Halabi. Siapa Al-Halabi ini? Ali Hasan Al-Halabi. Iya. Muhammad bin Hadi lebih parah dibandingkan kelompok Ar-Ruhaili. Dan Muhammad bin Hadi lebih parah dibandingkan kelompok Ar-Ur, Adnan, Ar-Ur. Wa anna alladhina yudafi'una an Muhammad ibn Hadi la yajlis lahum. Saya ulang ya, ingat kalimat ini. Wa anna alladhina yudafi'una an Muhammad ibn Hadi la yajlis lahum. Dan orang-orang yang membelanya, yang membela Dr. Muhammad bin Hadi, tidak boleh belajar kepada mereka. Tidak boleh belajar kepada mereka. Perhatikan barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah. Jangan kita bermudah-mudah. Jangan kita bermudah-mudah untuk duduk bersama mereka, terlebih bermudah-mudah untuk bermajelis atau belajar bersama orang-orang yang membela Dr. Muhammad bin Hadi. Semua ini toyib. Semua ini jangan sampai terjadi kepada kita. Yaitu jangan sampai kita bermudah-mudah. Sudah jelas bimbingan dan arahan para ulama alaihim rahmatullah berkaitan dengan fitnah Dr. Muhammad bin Hadi. Berkaitan dengan Dr. Muhammad bin Hadi. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Tahziran dari Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala kepada Muhammad Al-Imam dan pengikutnya, salinan berbahasa Arab ada. Barakallahu fik. Iya. Dan bisa merujuk ke situsnya. Demikian pula ucapan Syekh Rabi ketika mentahdir Muhammad Al-Imam dan para pengikutnya ada dalam berbentuk audio. Ada dalam bentuk audio. Suara beliau, suara Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala. Demikian pula tulisan berbahasa Arab tentang ucapan atau perkataan Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala terhadap Dr. Muhammad bin Hadi dan orang-orang yang membelanya, yang membela Dr. Muhammad bin Hadi, ada barakallahu fiki. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.